idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkum Allahu bainahu wa bain aduwwihi. Yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi jika seorang sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan antara dia dengan musuhnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari secara muallaq dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara marfu'. Kemudian setelah itu Rasulullah kita membicarakan tentang liwa dan rayah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuat beberapa liwa dan rayah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa perbedaan antara liwa dengan rayah. Mana yang lebih besar? Ar-rayah lebih besar daripada liwa. Liwa adalah bendera yang diikat pada tombak-tombak saja. Diikat pada tombak-tombak saja. Sedangkan ar-rayah adalah bendera perang kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ada bendera khusus untuk kaum Aus diberikan kepada Usaid ibn Khudair. Kemudian ada bendera khusus untuk kaum Khazraj dan ini adalah kaum Ansar. Aus dan Khazraj ini kaum Ansar, kabilah dari kaum Ansar yang besar-besar. Aus dan Khazraj diberikan kepada Al-Hubab bin Al-Munzir. Sedangkan liwa untuk kaum Muhajirin diberikan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk menjaga dan memimpin kota Madinah selama beliau keluar dari kota Madinah. Termasuk di dalamnya adalah menjadi imam bagi umat Islam selama beliau berperang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 1000 sahabatnya. Dan ahibati hafizakumullah taala, bersama beliau keluar juga adalah Sa'ad bin Mu'ad dan juga Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu ada kejadian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak pemuda-pemuda yang umurnya baru 14 tahun untuk ikut berperang. Di antara orang-orang yang dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh ikut berperang yaitu Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, Zaid bin Arqam, Al-Bara bin Azib, Amr bin Hazm, Usaid bin Zahir, kemudian Urabah bin Aus, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Ini orang-orang yang tidak diperbolehkan ikut berperang Badar disebabkan karena mereka masih umur 14 tahun. Masih berumur 14 tahun. Dan mereka diperbolehkan untuk ikut berperang pada peperangan Khandaq setelah Uhud. Tidak diperbolehkan untuk berperang ikut perang Uhud. Ya, karena mereka masih berumur 14 tahun dan diperbolehkan nanti ikut berperang pada peperangan Khandaq atau Ahzab. Akan tetapi ada dua orang yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rafi' bin Khudaij dan Samurah bin Jundub. Rafi' bin Khudaij dan Samurah bin Jundub adalah orang yang atau pemuda yang masih juga berumur 14 tahun. Tetapi mereka berdua ini meskipun masih kecil diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rafi' bin Khudaij ahli memanah. Ahli memanah. Di sini dilihat kualitas bukan hanya kuantitas. Ya, meskipun muda umurnya akan tetapi ketika mempunyai kapasitas maka pasti akan digunakan. Maka pasti akan bermanfaat. Kemudian juga yang menarik adalah Samurah ibn Jundub. Ya. Ketika Rafi' ibn Khudaij di bolehkan untuk ikut berperang karena ahli memanah, padahal umurnya baru 14 tahun. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, "Ana aqwa min Rafi'." Wahai Rasulullah, aku lebih kuat daripada Rafi'. Meskipun dia ahli memanah, tapi kalau kita gulat berkelahi, saya yang menang. Jadi bawa saya juga gitu maksudnya. Samurah bin Jundub. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kedua-duanya bergulat. Dan ternyata benar, Samurah bin Jundub memenangkan pergulatan tersebut, mengalahkan Rafi' ibn Khudaij. Maka akhirnya kedua-duanya diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa orang-orang munafiqun, kaum munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lihat namanya, dengan takdir Allah subhanallah namanya Abdullah. Tapi kalau orang munafik, nama tidak menjadikan dia keluar dari kemunafikannya. Ya, jangan tertipu dengan nama. Yang paling penting adalah esensi dari nama tersebut. Ya, Abdullah namanya, tetapi Rasul Munafiqin, pemimpinnya kaum munafik. Di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat dengan kurang lebih dari 1000 pasukan. Nah, ketika sampai ke daerah namanya Syawal. Di sini disebutkan Syaud. Di dalam buku terjemahan antum namanya Syaud, tapi namanya sebenarnya adalah Syawal. Ini adalah sebuah daerah antara kota Madinah dengan kota dengan Gunung Uhud. Ketika datang waktu sholat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian iqamah, kemudian beliau sholat subuh. Nah, saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 dari kaum munafikin keluar. Ya, keluar pulang kembali ke kota Madinah. Pulang kembali ke kota Madinah. Dia mengatakan, "Asani wa ata'al wildan." Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau taat kepadaku, malah mentaati anak-anak kecil. "Wa man la ra'ya lahu." Dan orang-orang yang tidak berhak untuk memberikan pendapat. Nah, di sini pelajaran bagi yang tua-tua. Kadang-kadang pendapat anak-anak muda itu bisa dipertimbangkan. Tidak selalu ditolak, tidak selalu diremehkan. Ya, karena sebagian orang-orang yang sudah berumur kadang meremehkan pendapat dari anak-anak muda. "Aku sudah makan uyah lawas daripada kamu. Lebih banyak makan garam daripada kamu." Ini tidak selalu seperti itu. Ini seperti lihat orang munafik. Asani wa asal wild, wa ta'al wildan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku. Malah taat kepada anak-anak kecil, anak-anak muda yang tidak pantas diambil pendapatnya. "Mana dri alama naqtulu anfusana hahuna." Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kita tidak tahu atas apa nanti kita membunuh diri kita di sini. "Irji'u ayyuhan nas." Ayo kita pulang. Ya. Faraja'a bimani taba'ahu min qaumihim min ahli nifaq wasyak. Maka 300 orang pulang. Tertinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 700 sahabatnya. 700 sahabatnya. Maka ahibati hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Ya, kita sudah sampai sini. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul pulang, maka diikuti Abdullah bin Amr bin Haram, seorang sahabat Rasulullah SAW. Diikuti oleh Abdullah bin Amr bin Haram. Kemudian Abdullah mengatakan, "Ya qaum, udzakirukumullah alla takhdhulu qaumakum wa nabiyyakum indama hadara min aduwihim." Wahai kaum yang kalian pulang, Aku ingatkan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian menghinakan kaum kalian dan nabi kalian ketika sudah bertemu dengan musuhnya. Ya. Artinya Abdullah bin Amr bin Haram malu terhadap orang-orang kota Madinah. Mereka kok jadi pengecut kembali gitu. Karena yang pulang ini semuanya adalah orang-orang yang penduduk kota Madinah. 300 ini semuanya adalah penduduk kota Madinah. Tidak ada kaum muhajirin. Ya. Nah, makanya diingatkan oleh Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ini adalah bapak dari Jabir. Kan sering kita mendengar ada Jabir bin Abdullah. Ini namanya Jabir bin Abdullah bin Haram. Bin Amr bin Haram. Ini bapaknya yang mengatakan. Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, wahai kaum, aku ingatkan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah. Apakah kalian tidak malu menghinakan kaum kalian sendiri? Kalian pulang pengecut, kemudian menghinakan nabi kalian padahal sudah ada musuh di hadapan beliau. Maka apa jawab mereka? Lau na'lamu qitalan, lau na'lamu annakum tuqatiluna ma aslamnakum. Kalau seandainya kami mengetahui kalian berperang, maka kami tidak akan menyerahkan diri kepada kalian. Maksudnya, kami tidak akan masuk dalam agama Islam. Walakinna la nara an yakuna qital. Akan tetapi kita menganggap tidak ada peperangan. Falamma sta'asaw alaihi wa abaw illa linsaraf faqala lahum ab'adakumullah a'da Allah fasayughnillahu azza wa jalla ankum nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sudah tidak mau, memang tidak mau diajak untuk kembali lagi ke medan pertempuran, memang benar-benar ingin pulang, maka Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, semoga Allah menjauhkan kalian. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kalian wahai musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, memenangkan nabinya dari kalian. Kejadian seperti ini turunlah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 166 sampai 167. Dalam buku terjemah tidak ada. Kejadian seperti ini turunlah ayat Ali Imran 166 167 yang berbunyi waliya'lamal ladzina nafaqu, dan hendaklah orang-orang yang munafik mengetahui. Artinya apa maksudnya? Dengan seperti ini ketahuan mana yang munafik, mana yang mukmin. Nah, ini pelajaran menarik bahwasanya ya filmihan di dalam keadaan genting terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Kalau dalam keadaan nyaman, lapang, semuanya beriman. Tapi kalau pas dalam keadaan sempit, nah itu baru terlihat. Sempit di sini bukan hanya berperang. Contoh, ketika seorang diuji dengan penyakit, ketika seorang diuji dengan harta, ketika seorang diuji dengan keluarga, ya, maka pada saat itu terlihat tingkat keimanan. Apakah benar-benar beriman ataukah kurang imannya? Apakah munafik ataukah mukmin? Ya, makanya Allah mengatakan waliya'lamal ladzina nafaqu, agar diketahui, dia mengetahui siapa yang munafik. Waqila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah aw idfa'u. Dikatakan kepada orang munafik, ayo sini, engkau berjihad di jalan Allah, atau minimal engkau mempertahankan kaummu. Malu kan? Orang semua berperang, sedangkan kalian tidak mau berperang, malu. Nah, jadi minimal ada dua. Kalau tidak mau berperang karena Allah, minimal kalian mempertahankan kehormatan keturunan kalian. Itu maksudnya. Qalu lau na'lamu qitala taba'nakum. Artinya kalau seandainya mereka mengatakan, orang munafik mengatakan, kalau kami mengetahui ini adalah pertempuran, kami tidak akan mengikuti kalian. Ini kebiasaan orang munafik begitu. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Orang munafik kepada kekafiran pada hari itu lebih dekat dibandingkan kepada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mengucapkan apa yang ada dalam hati mereka yang tidak apa yang ada dalam lisan mereka, tidak mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Wallahu a'lamu ma yaktumun. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga cerita ini Allah turunkan dalam surat Ali Imran ayat 179. Ma kana Allah liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minal thayyib. Lihat ini ayat penting. Surat Ali Imran ayat 179. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang beriman, membiarkan begitu saja. Ketika ditinggalkan 300 oleh orang munafik, Allah biarkan, enggak akan. Ala ma antum alaihi, dalam keadaan kalian seperti itu pasti Allah tolong. Allah Ta'ala Subhanahu wa taala akan tolong. Hatta yamizal khabitha minal thayyib. Sampai kejadian itu akhirnya membedakan mana yang beriman, mana yang munafik. Makanya Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu taala, ahli tafsir generasi tabi'i, beliau mengatakan mayyazahum yauma Uhud al-munafiqa minal mu'min. Pada peperangan Uhud Allah Subhanahu wa taala membedakan mana yang munafik, mana yang beriman. Jadi sebenarnya setelah kejadian Uhud sudah ketahuan. Ini orang munafik masih di Madinah kan 300 itu, sudah ketahuan ini. Jadi sudah ketahuan meskipun mereka bergaul, ini munafik. Sudah ketahuan. Ya. Dan saya sering mengatakan kemunafikan di periode Mekah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah tidak ada. Enggak ada kemunafikan di periode Mekah. Selama 13 tahun Nabi menjadi nabi dan rasul, tidak ada pernah kemunafikan. Yang ada cuma Islam kafir. Ada di kota Madinah, ketika beliau pindah kota Madinah ada kemunafikan. Kenapa? Karena hasad. Abdullah bin Ubay bin Salul hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul sebentar lagi beliau akan memimpin, memegang tampuk kepemimpinan di kota Madinah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diagungkan lebih daripada yang sudah lama. Nah, ini biasanya bacakut. Ya, yang Tuha merasa aku berdahulu yang membuka lahan ini. Kenapa ini yang terkenal? Itu bisa diobati dengan menghilangkan rasa hasad. Bagaimana cara menghilangkan rasa hasad? Maka yakini baik-baik. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kadang ada ustadz yang sudah lawas di daerah, tapi saya itu-itu aja mengikutnya. Tapi ada ustadz hanyar, lebih energik, mungkin lebih bagus penyampaian, lebih pintar, akhirnya banyak orang. Fadlullah yutihi man yasha. Karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kenapa kita harus hasad? Ya. Tidak akan pernah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan Nabi Isa, Abu Bakar dengan Umar, Utsman dengan Ali radhiyallahu anhu majma'in. Tidak akan pernah sama. Semuanya memiliki kapasitas kelebihan masing-masing. Maka pada saat itu perlu kelapangan dada. Ini terjadi banyak di tengah problematika dakwah. Ya, saya tidak berbicara tentang duniawi. Duniawi sudahnya. Hasad perkara duniawi sudahnya. Ini dakwah yang di dalamnya orang mencari pahala di situ. Ada hasad. Ya, alhamdulillah di Banjarmasin tidak ada. Ada di kota-kota lain hasad. Ustaz becakut lawan orang yayasan. Ada. Ya. Karena orang yayasan sudah tuha, ustaznya masih anom dan semisalnya. Akhirnya terjadi seperti itu. Padahal untuk berdakwah. Maka ini hati-hati, ya. Makanya Imam Mujahid mengatakan mayyazahum yauma Uhud al-munafiq minal mu'min. Allah membedakan antara mereka di pada peperangan Uhud, mana orang yang munafik, mana orang yang mukmin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kejadian adalah setelah salat dan diketahui orang-orang munafik 300 orang pulang. Ini yang 700 berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nuqatiluhum." Sudah kita perangi aja itu. Yang 300. Sebelum kita merangi musuh kita perangi dulu itu. Ini pengkhianat ini. Ya. Maka sebagian yang lain mengatakan la nuqatiluh. Ya, ya biarkan aja. Jadi kaum muslimin pun pada waktu itu terjadi khilaf, silang pendapat tentang bersikap kepada orang munafik yang pulang 300 itu. Nah, terjadi silang pendapat inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu di dalam surat ayatnya berbunyi famalakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Saya lihat berapa ayat berapa surat Ali Imran itu jelasnya. Jadi ketika orang munafik tersebut pulang, maka sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan nuqatiluh, kita perangi mereka. Ada sebagian yang lain mengatakan tidak perlu, tidak perlu. Surah An-Nisa ayat 88. Maka mengapa kalian terpecah? Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala nih, menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan ulah tangan mereka sendiri. Ya. Maksudnya, wahai kaum muslimin yang masih 700 ini, kenapa berpecah belah tentang sikap kalian kepada orang mereka? Biarkan aja. Allah sudah menjadikan mereka, mengembalikan mereka kepada kekufuran. Ya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kota Madinah, maka beliau yang menuntun adalah Abu Khaythamah. Namanya Abu Khaythamah. Jadi yang menuntun beliau dari kota Madinah menuju Uhud itu adalah Abu Khaythamah. Ya, Abu Khaythamah. Di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita lagi yang berkaitan dengan munafik. Ada namanya Bani Salimah dan Bani Harithah. Bani Salimah dan Bani Harithah. Jadi ceritanya, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul pulang, ya, dari Syawal tersebut pulang, banyak 300, maka Bani Salimah dan Bani Harithah juga ingin pulang. Bani Salimah dan Bani Harithah juga ingin pulang. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan menetapkan hati mereka. Mereka mengatakan, kami bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami. Kemudian kami akhirnya tetap tidak ikut bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya sebenarnya mau dikurangi lagi. Jadi kan 1300 pulang. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Bani Salimah dan Bani Harithah ingin pulang juga. Tetapi mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Nah, ini cerita disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 122. Jadi ayat Ali Imran 122 itu menceritakan tentang Bani Salimah dengan Bani Harithah yang berbunyi idhammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma. Ketika kedua kelompok Bani Salimah dan Bani Harithah juga ingin merugi, yaitu mengikuti kaum munafikin, tetapi Allah menolong mereka berdua. Ini menunjukkan bahwa segala keselamatan petunjuk di tangan siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu para ikhwah, ada kejadian menarik lagi, yaitu ada kaum Yahudi datang kepada Rasulullah saat-saat seperti itu, saat lagi genting-genting, datang lagi kaum Yahudi nih. Ini pasti ngerecokin nih Yahudi. Yahudi siapa? Yahudi dari Bani Qainuqa. Jadi Bani Qainuqa. Mereka ingin membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bantuan mereka. Kenapa? Karena mereka belum masuk agama Islam. Ya. Jadi Rasulullah SAW bertanya, "Man haula?" Siapa mereka itu yang mau ikut berperang? Maka para sahabat menjawab, "Banu Qainuqa wa hum rahtu Abdullah bin Salam wa hum qaumu Abdullah ibn Ubay bin Salul." Bani Qainuqa, mereka itu yang ingin ikut bersama engkau wahai Rasulullah berperang. Dan mereka adalah Abdullah bin Salam dengan sekelompok kawan-kawannya. Abdullah bin Salam waktu itu belum masuk Islam. Dan mereka dari kaum Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari kaum Yahudi. Tapi ya tadi munafik. Mau menolak dakwah Rasul ditinggalkan orang. Ya kan? Mau menolak dakwah Rasul ditinggalkan orang. Karena Nabi Muhammad semakin kuat kedudukannya waktu itu. Orang-orang senang kepada beliau. Melihat akhlaknya, senang kepada beliau. Kalau frontal, Abdullah bin Ubay bin Salul frontal terhadap Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan dihempaskan oleh orang-orang. Makanya bermuka dua. Dan itu tidak ada di periode Mekah. Adanya di periode Madinah. Karena hasad. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin berperang, kalian ikut ingin berperang, wahai Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, aslim. Masuk kalian dalam agama Islam. Kemudian mereka enggan untuk masuk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyarji'u fa inna la nasta'inu bil musyrikin 'ala al musyrikin." Sudah pulang aja mereka. Kita tidak akan minta tolong kepada kaum musyrik untuk memerangi kaum musyrik. Kita tidak minta tolong kepada kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Musyrikin di sini maksudnya Yahudi Bani Qainuqa. Memerangi kaum musyrikin, musyrikin di sini maksudnya orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu jalanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang menuntun beliau siapa namanya? Khaythamah. Yang menuntun beliau adalah Abu Khaythamah Al-Hadithi. Abu Khaythamah Al-Hadithi. Dalamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah melanjutkan perjalanannya menuju Uhud. Nah, di tengah jalan bertemu dengan orang musyrik, munafik. Sudah munafik musyrik lagi. Ya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh orang tersebut untuk lewat. Orang tersebut bernama Murabba' bin Qaizi, seorang munafik buta. Sudah munafik buta. Hah? Sudah munafik buta lagi. Namanya siapa? Murabba' bin Qaizi, Murabba' bin Qaizi. Dan dia rajulan munafiqan dariral basar. Dia seorang munafik yang buta tunanetra. Maka ketika Rasulullah SAW ingin melewati tanah dia, ini kan tanah dia misalnya, ingin dilewati oleh Rasulullah untuk sampai ke Uhud, maka orang ini mengatakan, "Wallahi lau a'lamu anni la usibu biha ghairaka ya Muhammad la darabtu biha wajhak." Maka orang ini mengatakan, "Jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak halalkan masuk kebunku. Jadi tidak boleh melewati. Kalau seandainya itu Rasulullah, tidak boleh melewati. Maka para sahabat ingin membunuhnya. Sa'ad bin Zaid al-Ashhali ingin membunuhnya. Buta macam-macam lagi. Ingin dibunuh oleh para sahabat. Di antaranya oleh Sa'ad bin Zaid al-Ashhali. Maka kata Rasulullah SAW, biarkan. La taqtulu. Biarkan dia. Fahadhal a'ma. A'mal qalbi wa a'mal basar. Yang artinya, ini orang buta. Buta matanya dan buta mata hatinya. Tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan sampai ke lembah Uhud dan posisi beliau membelakangi lembah Uhud. Nanti saya akan jelaskan bagaimana gambarannya ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah beliau di Uhud pada hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi tanggal 15 Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk berperang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merapikan saf pasukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ini beberapa poin ini, merapikan safnya, kemudian beliau memerintahkan Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri. Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari Al-Aus, berarti dari kaum Aus. Al-Badri berarti pernah ikut perang Badar, untuk menjadi pemimpin pasukan panah yang berjumlah pasukan panah tersebut 50 orang. Berarti 1000 dikurangi 300, 700. Kemudian dari 700 ini 50 orang diletakkan sebagai pemanah. Jadi dari 700 ini 50 orang diletakkan sebagai pemanah. Sisa berapa? 650. Inilah yang langsung berhadapan dengan kaum musyrikin. Yang langsung berhadapan dengan kaum musyrikin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para pemanah untuk diam di gunung kecil. Di gunung kecil. Dan gunung kecil ini dinamakan akhirnya nanti adalah Jabalur Rumat. Jabalur Rumat, nanti saya akan gambarkan. Gunung para pemanah. Nanti setelah ini akhirnya kaum muslimin mengenal gunung ini adalah Gunung Ar-Rumat, yaitu gunung para pemanah. Dan dilihat di sini sekarang, Rasulullah SAW berpesan kepada para pasukan pemanah ini. Berapa orang tadi? 50. Beliau mengatakan, terutama kepada pemimpinnya Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri. Beliau mengatakan, indahil khayla anna bin nabl. Indah artinya lempar. Lempar kuda. Lempar pasukan kuda maksudnya. Agar tidak mengenai kami dari belakang dengan panah-panah kalian. Padahal itu perang belum terjadi. Ya, di sinilah nanti saya akan jelaskan abqariyu Rasulillah SAW. Cerdasnya Rasulullah SAW. Dan saya ingin sekali ada seorang ustadz benar-benar nulis buku kek, atau ceramah kek, tentang cerdasnya Rasulullah SAW. Baik dalam peperangan, baik di dalam mengatur harta, baik dalam mengatur keluarga, mengatur istri. Istri yang banyak itu diatur. Ya. Mungkin kita bisa mencontoh. Pian yang jagain orang kedawani. Ya, mengatur anak-anak, cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bercita-cita sudah lama. Saya sudah bilang ke Ustaz Firanda, cobalah antum cari itu, hadis-hadis tentang kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak, banyak sekali. Di antaranya ini, perang Uhud. Terlihat cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, itu peperangan belum terjadi. Beliau mengatakan kepada pasukan pamanah yang 50 orang, terutama kepada Abdullah bin Jubair, irdhahan. Pertahankan kami atau bentengi kami, lebih tepat. Bentengi kami dari pasukan kuda. Lempari mereka dengan panah-panah engkau. La ya'tuna min khalfina, jangan sampai datang dari belakang kita. In kanat lana aw alaina, meskipun kita menang atau kita kalah. Meskipun kita menang atau kita kalah. Jangan sampai dia datang dari belakang kita. Nanti saya akan gambarkan. Fasbut makanak, diam di tempat engkau. La nu'tiyanna min kibalak. La nu'tiyanna min kibalak. Jangan sekali-kali kami didatangi oleh pasukan engkau. Artinya pasukan engkau tetap di gunung itu. Gunung kecil. Tetap di gunung tersebut. Adzan. Silakan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Para ikhwah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Tadi kita sudah sampai kepada pesan Rasulullah SAW kepada pasukan pemanah. Berapa jumlahnya? 50. Siapa pemimpinnya? Abdullah bin Jubair. Bukan pakai Zai, pakai Jim. Abdullah bin Jubair. Jadi ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair. Kata Rasulullah SAW, bentengi kami dari pasukan berkuda dengan panah-panahmu. Dan janganlah mereka datang dari belakang kami. Jika kami menang, baik kami menang ataupun kalah, maka diamlah di tempat kalian, di tempatmu, jangan sampai kami didatangi sekali-kali dari kalian. Maksudnya pasukanmu itu di sini saja, tidak boleh kemana-mana. Menang atau kalah. Bahkan itu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah beliau. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pasukan pemanah, "Uhmu dhuhurana." Jaga punggung kami, belakang kami. "Fa in ra'aitumuna nuqtal fala tansuruna." Jika kalian melihat kami kalah dan dibunuh, maka jangan tolong kami. Artinya jangan tolong. "Wa in ra'aitumuna ghanimna qad ghanimna fala tashrakuna." Jika kalian melihat kami telah membawa harta rampasan perang, berarti apa? Menang. Maka jangan ikut-ikutan kami. Tetap di situ saja. Ini yang seperti yang saya ungkap tadi, ini kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar paham bahwa nanti akan ada pasukan berkuda. Dan itu benar. Al-Walid Khalid bin Walid memimpin 200 pasukan berkuda. Di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada pasukan pemanah, "In ra'aitumuna natakhattafu at-tayr fala tabrahu makanakum." Jika kalian melihat kami dimakan burung-burung, artinya mayat kami dimakan burung-burung, maka jangan kalian pergi dari tempat kalian. "Hatta ursila ilaikum." Sampai ada utusan yang aku utus kepada kalian. Sampai segitunya, coba bayangkan. Kalaupun kalian melihat kaum muslimin kalah, jasadnya dimakan burung, jangan turun. Sampai ada utusan yang aku utus kepada kalian. "Wa in ra'aitumuna hazamna al-qawma wa awta'nahum falatabrahu hatta ursil ayin." Jika kalian melihat kami telah mengalahkan musuh dan kami pukul mundur mereka, maka jangan kalian meninggalkan tempat kalian sampai aku utus seseorang untuk kalian. Nah, ini 50 orang. Ya. Sisanya 650 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan bersaf-saf. Sebelah kanan Al-Munzir ibn Amr. Di sebelah kiri Az-Zubair bin Awam. Kanan Al-Munzir ibn Amr, sebelah kiri Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan dibantu oleh Al-Miqdad ibn Amr. Dan Zubair memiliki peran penting di sini. Zubair memiliki peran penting di sini, yaitu mengalahkan pasukan berkuda Khalid bin Walid, Zubair bin Awam. Jadi sebelah kanan Al-Munzir bin Amr, sebelah kiri Zubair bin Awam. Nanti saya akan gambarkan setelah ini. Nah, disinilah dalam keadaan seperti inilah turun ayat yang berbunyi surat Ali Imran ayat 121, "Wa idz ghadawta min ahlik tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital." Dan ketika engkau keluar di pagi hari dari rumah keluargamu, engkau menyiapkan orang-orang beriman tempat-tempatnya untuk berperang. Jadi ketika Rasulullah SAW meletakkan di perang Uhud, di gunung pemanah, kemudian beliau membagi-bagi pasukan, inilah maksudnya ayat Ali Imran ayat 121. Bukan 212, 121. Lihat sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bagaimana gambar. Ya, sedikitlah ulun mudah-mudahan bisa menggambarkannya. Ini anggap Uhud, ya. Ini adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud. Ini lembah berisi air. Lembah tapi ada airnya. Di sini ke kota Madinah. Orang-orang munafik pulangnya dari sini. Di sini Jabal Ar-Rumat, Gunung Pemanah. Ya? Di sinilah kaum mukminin. Di sini kaum kafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Tempat tenda beliau. Tadi kita katakan sebelah kanan siapa? Al-Munzir ibn Amr di sini. Al-Munzir bin Amr. Sebelah kiri siapa? Az-Zubair bin Awam. Makanya anak Pak siapa itu? Zubair. Zubair bin Awam. Ya. Nah, Zubair ini yang nanti ya, di sini pasukan berkuda. Dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Nanti pasukan berkuda ini jumlahnya 200. Pasukan berkuda. Di sini 50 pemanah. Dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jubair, pakai jet Jubair. Nah, beginilah kira-kira kejadiannya. Yang menarik adalah lihat cerdasnya Rasulullah SAW. Satu, ambilkan yang merah biar paham. Lihat cerdasnya Rasulullah SAW. Satu, sini pasukan pemanah. Sehingga ketika ada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang waktu itu masih musyrik mau ke sini, selalu dipanahi sehingga tidak bisa. Makanya beliau mengatakan, jangan sampai musuh datang dari belakang kita. Jangan sampai musuh datang dari belakang. Ini kecerdasan yang pertama. Kecerdasan yang kedua, Nabi Muhammad SAW memilih tempat di sini. Padahal musuh duluan datang. Tetapi beliau memilih tempat di sini. Kenapa? Karena ini lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kalau terdesak ke atas gunung. Kalau terdesak ke atas gunung. Itu yang terjadi. Terdesak ke atas gunung. Kemudian tidak bisa orang-orang kafir, musyrik ke sini. Karena gunungnya tinggi. Ini kecerdasan ketiga. Tidak bisa ke sini. Karena gunungnya tinggi. Ya. Yang keempat adalah bahwa di sini matahari. Ini orang-orang kafir, berarti apa? Silau. Maka beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang cerdas. Ya. Ya, begini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, nanti yang 50 ini melihat, wah ini tunggang langgang sini. Kalah, mereka kabur ke sini. Wah, berarti peperangan sudah selesai. Kita boleh turun. Kata Abdullah bin Jubair, jangan. Bukankah kita diperintahkan agar tidak turun sampai ada utusan. Nah, tapi lah begitulah manusia, kadang-kadang tergesa-gesa. Saya akan perlihatkan gambar, mohon di shoot. gunung pemanah itu bagaimana? Ini gunung pemanah. Ya. Yang ini gunung pemanah. Ini gunung pemanah. Kemudian ini tempat berperang. Kemudian ini gunung Uhudnya. Kalau kita lihat sekarang lebih dari di atas, ini yang saya katakan nih, ini adalah yang lembah ada airnya. Kota Madinah di sini. Uhud dari kota Madinah itu sekitar 3 mil setengah. Kalau ukuran kilometer berapa? 3 mil setengah. Hah? 7,5 kilo. 7,5 kilo. Ya. Nah, ini Gunung Rumat yang kecil tadi. Gini gunung pemanah. Nah, ini kaum muslimin, ini kaum kafir. Jadi Rasulullah SAW menatap ke kota Madinah ketika berperang. Beliau menatap ke kota Madinah ketika berperang. Nah, ini Gunung Uhud. Jadi orang-orang kafir Quraisy tidak bisa ke sini karena ini besar. Ya. Jadi sebelah kanan yang ini, sebelah kanan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menang di sini. Ini cerdasnya. Tidak bisa di orang kafir Quraisy enggak bisa ke sini. Makanya kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zubair dia wajib melawan ini, Khalid bin Walid. Ya kan? Zubair bin Awam wajib melawan Khalid bin Walid. Kenapa? Karena di sini Khalid bin Walid bisa masuk. Bisa masuk ke sini atau bisa masuk ke sini. Ini para ikhwah, menarik apa namanya? Perangan Uhud. Dan kalau gambar replikanya ya seperti ini. Nah, bisa melihat ya. Tadi saya minta kepada bagian di belakang biar di downloadkan fotonya, belum sempat. Jadi apa namanya, manual begini. Yang penting jangan di shoot hidung anak. Dah. Nah, kelihatan bulu hidungnya. Cukup ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam buku terjemahan kita halaman 394 langsung diceritakan tentang perang. Tetapi di sana ada poin penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memotivasi pasukan-pasukan untuk berperang. Dan ini boleh bagi pemimpin perang, memotivasi pasukan-pasukan untuk berperang. Ya, untuk berperang melawan musuh, ya, melawan musuh. Di antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada para sahabatnya, beliau memegang pedang, pedangnya itu sudah putus, ya, sudah putus. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man ya'khudhu minni hadzal sayf?" Siapa yang berani memegang pedang ini dariku? Maksudnya mengambil pedang ini. Maka para sahabat langsung mengambil pedangnya, menjulurkan tangan-tangan mereka. Setiap dari mereka mengatakan, "Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Faman ya'khudhuhu bihaqqih fa ahjamal qaum." Siapa yang berani mengambil pedang ini dariku dan menunaikan haknya, artinya berperang sampai mati, maka diam semuanya. Ya, diam semuanya. Di dalam riwayat yang lain, itu tadi riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain, antadriba bihil adwa hatta yanhani. Hak pedang tersebut siapa yang mau mengambilnya dariku? Engkau hendaknya memenggal leher musuh sampai dia bertekuk lutut. Ini namanya memotivasi peperangan. Memberikan semangat, mengobarkan api peperangan. Mengobarkan semangat peperangan di tengah para sahabat. Di dalam riwayat Baihaqi, ala taqtula bihi musliman wala tafirra bihi an kafir. Siapa yang berani memegang mengambil pedang ini dariku dengan syarat tidak boleh membunuh seorang muslim dengan pedang ini dan wajib membunuh orang kafir dengan pedang ini. Apa yang terjadi? Abu Dujanah berkata, ana akhudhu bihaqqi. Wahai Rasulullah, aku yang mengambilnya dan menunaikan hak-haknya. Maka akhirnya Abu Dujanah. Bagus nih nama anak Dujana. Bukan Durjana. Ente enak aja. Dujana. Ya, pejuang Islam Abu Dujana. Maka beliau mengambil pedang tersebut dan akhirnya fafalaqa biha mal musyrikin. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim fafalaqa bihi hamal musyrikin, maksudnya adalah memecahkan kepala-kepala orang musyrik dengan orang-orang musyrik dengan pedang tersebut. Abu Dujana dipecahkan satu-satu, kan pedangnya patah. Tapi siapa yang mau mengambilnya? Dipecahkan satu-satu. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah, wa kana Abu Dujana rajulan syuja'an yakhtalu fil harb. Abu Dujana adalah seorang yang pemberani di dalam peperangan. Yakhtal artinya jika beliau memiliki motivasi tinggi, beliau menjadi pemberani. Dan beliau memiliki isabah. Isabah di sini adalah semacam ada apa bahasa kita? Slayer. Apa? Ikat kepala. Berwarna merah. Apabila beliau memakai ikat kepala berwarna merah tersebut, maka orang-orang mengetahui bahwa beliau akan berperang sampai mati. Maka kemudian beliau mengambil pedangnya, mengikat kepala beliau dengan ikat kepala merah. Kemudian beliau berjalan dengan tegaknya di antara dua saf tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengan tegaknya maksudnya berjalan itu dengan apa ya? Membusungkan dada. Ya. Ini menunjukkan bahwa boleh menyombongkan diri di peperangan. Boleh. Jadi memegang pedang Rasulullah, memakai tali kepala merah, kemudian berjalan dengan ya dengan sombongnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, innaha lamishyatun yubghidhuha Allah illa fi mithli hadzal mautin. Berjalan seperti ini dimurkai oleh Allah kecuali saat sekarang ini, saat perang. Ya. Kecuali saat perang. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh saat itu memperlihatkan kesombongan, keangkuhan karena ingin melawan musuh. Ya, karena ingin melawan musuh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada yang bertanya? Ada yang ingin mempraktekkan Abu Dujana? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ya. Saya mendapat syubhat. Buang syubhatnya. Ya. Ini orang suka banget dapat syubhat. Yang pasti-pasti saja. Syubhat jangan didapatkan, jangan dicari. Saya sudah mencoba menjauhi syubhat ini, hanya saja selalu mengganggu akidah saya. Bukankah kemaksiatan dapat mendatangkan musibah atau bencana pada orang yang bermaksiat? Lalu bukankah kita wajib mengimani bahwa musibah hanya atas izin Allah? Apakah kita ditakdirkan bermaksiat tadi? Mohon nasihatnya Ustaz, saya tidak ingin jatuh pada akidah Qadariyah Jabariyah. Maka jawabannya, semua yang terjadi maksiat, ketaatan atas takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi, baik ketaatan, keimanan, keislaman, keikhlasan, kesolehan, itu atas takdir Allah. Atau keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, itu atas takdir Allah. Tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa masalahnya? Siapa yang bertanya? Apa masalahnya? Enggak, masalahnya apa? Kalau sudah antum tahu takdir Allah, apa masalahnya? Enggak, masalahnya apa? Kalau seandainya antum sudah tahu, orang berzina itu takdir Allah, orang sholat itu takdir Allah, lalu kenapa? Enggak, saya bertanya. Kalau antum sudah tahu bahwa orang berzina, orang mencuri takdir Allah, kemudian orang sholat, orang puasa itu takdir Allah, takutnya dari sisi mana? Masalahnya apa? Nah, itu permasalahannya ternyata. Permasalahannya bukan yang antum tanyakan. Permasalahannya adalah, kalau saya sedang bermaksiat, bukankah itu takdir Allah? Kalau saya sedang bermaksiat, bukankah itu takdir Allah? Maka jawabannya, iya, takdir Allah. Lalu kalau takdir Allah, kemudian saya bermaksiat lagi kalau gitu. Gitu. Ya, kalau sudah takdir Allah, ini kan takdir Allah. Saya maksiat aja terus, ini kan takdir Allah. Saya maksiat lagi terus. Maka jawabannya, tetap itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita mana jalan yang baik, diturunkan Al-Quran. Mana jalan yang baik, diutus para rasul. Mana jalan yang baik, diadakan pengajian. Mana jalan yang baik, ustadz mengajarkan jalan yang baik. Dan mana jalan yang buruk, yang diajak oleh syaitan, Allah sudah menjelaskan. Nah, sekarang di depan kita ada dua jalan berarti. Depan antum ada dua jalan. Ada yang baik, ada yang buruk. Antum milih ini. Salah siapa? Salah siapa? Salah takdir atau salah antum? Salah orangnya, ya kan? Selesai. Ya? Salah takdir atau salah dia? Salah orangnya. Dia memilih jalan yang buruk, sesudah terang benderang jalan, kemudian dia tetap memilih jalan yang buruk. Kemudian dia katakan, Ustadz, ini kan takdir Allah. Maka kita katakan, tidak boleh bersandar dengan takdir Allah dalam perkara maksiat. Kenapa tidak boleh bersandar tadi? Karena sudah diterangkan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah berfirman, wahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada dia dua jalan. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan ilham kepada dia jalan buruknya dan jalan baiknya. Maka pada saat itu tetap berdosa dan diancam siksa. Tidak bisa orang mengatakan, wah saya mencuri, kada apa-apa gini kan takdir Allah juga. Gitu ya. Saya berzina, kada apa-apa gini, ini kan takdir Allah juga. Kalau anak-anak muda, saya nonton film porno, kada apa-apa gini, ini takdir Allah juga. Saya berpacaran, kada apa-apa gini, ini kan takdir Allah juga. Tidak boleh berbicara seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa sebab yang tadi saya sebutkan, bahwa seseorang sudah diberikan jalan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian dia memilih jalan yang buruk. Salah siapa? Salah orangnya. Salah orangnya. Ya. Jadi tidak usah jelimet tentang qadariyah jabariyah, enggak usah. Ya. Tidak usah jelimet tentang qadariyah jabariyah. Pokoknya tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perkara maksiat. Kenapa? Karena sudah diterangkan mana yang baik, mana yang buruk. Itu baru jawaban pertama. Jawaban pertama paham antum? Jawaban kedua, perhatikan. Ketika seorang bermaksiat, dia mengatakan ini takdirnya. Misalkan nih, saya beri contoh. Ini fulan, aku hendak berzina nih. Itu takdirku pinanya. Maka kita tahu nih, siapa yang tahu bahwa takdirmu berzina? Maka dia menjawab, pinanya bang. Maka kita katakan, kamu mengetahui takdirmu ketika itu sudah terjadi. Sekarang kenapa tidak dirubah niatannya dari berzina menjadi sholat malam? Menjadi mengatakan, pinanya sholat malam nih. Bukankah itu juga takdir? Maka intinya adalah, seseorang tidak bisa bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Kecuali ketika dia memilih itu. Dia gak tahu. Saya malam ini makan apa, malam saya gak tahu. Nasi goreng, bakso, mie banjir, martabak. Kenapa malam itu lapar teruslah? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi seseorang tidak tahu dia ditakdirkan untuk apa sampai dia mengerjakan itu sendiri. Seseorang tidak tahu, bukan berarti Allah yang tidak tahu. Nah, kalau Allah yang tidak tahu ini bermasalah. Seseorang tidak tahu. Lalu kenapa dia menyatakan dirinya ini takdir ulun? Berarti dia yang memilih sendiri. Coba dia memilih yang ketaatan, berarti itu takdirnya ketaatan. Paham? Itu jawaban kedua. Siapa yang berani mengulangi? Siapa yang mau menjelaskan kepada saya? Biar saya puas, merasa puas, antum paham dengan jawaban saya. Nah, jawaban yang pertama. Jadi inti pertanyaan saudara kita ini, Ustaz, saya punya syubhat, kalau saya bermaksiat, ada di dalam hati kita, ini kan takdir juga. Jadi akhirnya saya meremehkan maksiat. Akhirnya ulang-ulang lagi. Kenapa? Karena ini kan takdir juga. Salah apa aku? Takdir Allah juga. Salah apa aku? Itu syubhat beliau. Nah, siapa yang mau menjawab? Dengan jawaban yang pertama yang saya sebutkan. Mudah jawaban yang pertama itu. Nah, Mas. Kenapa? Ya, kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan jalan yang baik. Nah, itu jawabannya. Karena Allah sudah menunjukkan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ketika orang memilih jalan yang buruk, berdosa dia. Diancam siksa. Tidak bisa dia bersandar dengan takdir. Kenapa? Karena semua fasilitas, sarana, prasarana, infrastruktur sudah Allah jelaskan sedemikian baik. Mana jalan yang terang benderang, mana jalan yang penuh kegelapan. Dia milih jalan kegelapan. Salah siapa? Makanya dia tidak bisa bersandar dengan takdir. Ya Allah. Makanya kan ada di zaman Umar bin Khattab, ada orang mencuri. Kenapa engkau mencuri? Takdir Allah. Kalau begitu kita potong tanganmu dengan takdir Allah juga. Itu jawaban sebenarnya ahli fikih. Artinya kamu mencuri mengatakan ini takdir Allah, maka kita katakan penggal tanganmu pun dengan takdir Allah. Nah, jawaban yang kedua. Siapa yang berani menjawab? Jawaban yang kedua saya ulangi ya. Yaitu ketika seseorang bermaksiat, kemudian dia bersandar dengan takdir, ini takdir Allah, maka kemudian dia mengatakan, maka kita tanya, kapan kamu tahu itu takdir Allah? Kapan kamu tahu takdir Allah? Setelah terjadi. Maka alangkah baiknya kalau seandainya kamu rubah itu. Kamu kerjakan ketaatan, malam itu tahajud, malam itu sholat malam, berdoa, baca Quran. Ini takdir Allah juga. Artinya seseorang manusia tidak mengetahui itu takdir Allah kecuali dia setelah mengerjakannya. Lalu kenapa dia mengerjakan mengerjakan maksiat? Kenapa dia mengerjakan amal saleh? Dari sini kita katakan tidak bisa dia bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Paham ya, para ikhwah? Nah, begitu. Adapun ada kaitannya dengan qadariyah jabariyah, terlalu sulit untuk antum memahaminya. Lebih baik seperti itu jawabannya. Ya. Karena ada orang mengatakan ini keyakinan qadariyah. Qadariyah adalah kaum kelompok yang meyakini bahwa tidak ada kuasa Allah. Yang ada hanya kuasa manusia. Saya mengangkat ini kekuatan saya. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Ini qadariyah. Adapun kaum Jabariyah adalah kaum yang menyatakan tidak ada kuasa manusia, hanya kuasa Allah. Jadi saya mengangkat ini, Allah yang mengangkat. Saya tidak punya kuasa, tidak punya kehendak sama sekali. Paham ya? Ini Qadariyah, ini Jabariyah. Maka kalau dikaitkan dengan maksiat tadi sulit. Para ulama sering menjawabnya dengan seperti yang saya sudah jawab tadi. Ya. Dan saya berpesan, kalau ingin tidak jatuh atau tidak bingung di dalam beriman kepada takdir, maka pelajari rukun iman kepada takdir dari dasar. Yang pertama yaitu mengimani tahapan-tahapan takdir. Meyakini Allah mengilmui semua yang terjadi, yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Bagaimana terjadinya Allah mengetahui. Yang kedua, dengan ilmu tersebut Allah tulis semua yang terjadi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak akan terlewat sedikit. Semua yang terjadi tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas apa yang semua terjadi di atas muka bumi. Kehendak. Semua yang terjadi di atas muka bumi kehendak Allah. Yang keempat, semua yang terjadi di atas muka bumi ciptaan Allah. Pegang ini baik-baik. Maka syubhat apapun lewati. Syubhat apapun lewati. Kayak syubhat yang beliau sebutkan. Orang bermaksiat itu kan takdir Allah. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala benar mentakdirkan seluruhnya. Maksiat tersebut diketahui oleh Allah, tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian apa lagi? Sekehendak Allah. Kemudian apa lagi? Allah yang menciptakan. Sudah. Lewat. Ya, syubhatnya dilewatkan. Tetapi kita diperintahkan untuk taat. Sudah selesai jawabannya sebenarnya. Ya enggak usah putar-putar qadariyah, jabariyah, qadariyah. Ya. Yang kita tidak boleh berpikir tentang takdir satu. Yang ilmu manusia tidak sampai padanya. Saya beri contoh. Kenapa Allah memilih iblis kafir? Nah, selesai pada saat itu. Ilmu manusia sudah sampai di situ saja. Kenapa Allah memilih Abu Bakar sebagai orang beriman dan Abu Jahal orang kafir? Selesai. Itulah yang disebut oleh Allah, al-qadaru sirrullahil maktum, fala takshifuha. Takdir adalah rahasia Allah yang tertutup, maka jangan dibuka. Sama seperti seorang mu'allaf sedih, Ustaz, kenapa Allah memilih bapak saya tidak masuk Islam seperti saya? Setelah dia, Ustaz, bolehkah saya berdoa untuk bapak saya? Bapakmu masuk Islam enggak? Enggak boleh. Kemudian dia sedih. Kenapa enggak boleh, Ustaz? Kemudian naik lagi pertanyaannya, kenapa bapak saya ditakdirkan kafir, Ustaz? Maka poin tersebut, batasan itu adalah rahasia takdir Allah SWT. Jawabannya ayat Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya akan perbuatannya, dan manusia yang akan ditanya tentang perbuatan mereka. Berhenti di situ takdir. Paham ini? Ada ya? Demikian. Semoga bermanfaat. Bani Harithah dan Bani Salimah bukan munafik, maksudnya Bani Harithah dan Bani Salimah bukan munafik. Apa ini? Abdullah bin Ubay, maksudnya apa? Siapa yang bertanya? Maksudnya apa? Kenapa pakai kertas? Biasanya juga pakai ngomong langsung, jadi gak jelas kalau antum nulis. Taib, ya. Salimah. Bin Ubay bin Salul. Enggak ada. Cuma mereka tertipu saja dengan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu saja. Di situ mukjizat Al-Qur'an. Ketika orang tidak bisa baca tulis, akan tetapi bisa menurunkan wahyu, bisa mendapatkan wahyu. Dan makanya beliau ketika mendapatkan wahyu pertama, beliau mengatakan, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa baca. Maka Jibril alaihi salam menurunkan wahyu dari Allah, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi ketika Rasulullah SAW ummi, tidak bisa baca tulis, kemudian mendapatkan sesuatu yang aturannya ditulis dan dibaca, di situ letak mukjizat Al-Qur'an. Paham maksud saya? Wallahu a'lam. Kenapa tidak belajar baca tulis? Tanya Rasulullah SAW nanti. Karena beliau nanya di sini, kenapa Rasulullah SAW tidak belajar baca tulis? Tanya nanti kalau di akhirat ketemu sama beliau. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah SWT. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.